Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya, tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita mengkufurinya. Karena sebagaimana kita ketahui, barakallahu fikum, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu untuk kita hitung satu persatu nilainya. Namun yang menjadi kewajiban bagi hambanya adalah mensyukuri nikmat tersebut, barakallahu fikum. Tentunya telah kita ketahui bersama, barakallahu fikum, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala harus diwujudkan, barakallahu fikum, dengan lisan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan barakallahu fikum nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Demikian pula keyakinan dalam hati bahwasanya segala nikmat itu memang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya bagi seorang hamba mendatangkan nikmat itu melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun hamba hanya melakukan sebab. Dan barakallahu fikum, terus kita ingatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian terkait dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang ketiga, yaitu al-jawarih, anggota badan yang harus senantiasa, barakallahu fikum, mewujudkan, bergerak, beramal, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara syukur yang ketiga ini hampir dilupakan, dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin. Mereka mudah untuk mengucapkan syukur dengan lisan, mudah meyakini bahwa nikmat itu memang dari Allah, tapi terkadang mereka berat untuk menebusnya, membalasnya ataupun mensyukurinya dengan perbuatan seperti beramal saleh, seperti barakallahu fikum, contoh misal talabul ilm, menuntut ilmu. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Kata ini adalah bentuk syukur kita di atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum. Bayangkan ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, kalau kita hari ini masih seperti sebagian kaum muslimin di luar sana, terombang-ambing, tidak tahu arah. Nah, ke mana tujuan hidup kita dalam beragama? Tidak faham, tidak mengerti. Hanya berpatokan dengan kebanyakan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, hanya berpatokan dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyang, oleh kakek nenek, oleh keturunan-keturunan kita, hanya diajarkan dengan adat dan istiadat. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyadarkan kita, memilih kita, mengetuk hati kita untuk menerima Al-Quran, menerima sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka di antara bentuk mensyukuri nikmat ini adalah dengan menghiasi hari kita dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima rasa syukur kita tersebut, dan barakallahu fikum, mengistiqamahkan kita di atas ilmu dan amal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan amalan saleh yang kita lakukan disebabkan karena ilmu yang kita pelajari menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab. Amin, Allahumma amin. Tayyib, ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam Jumat ini, yaitu pembacaan syarah daripada risalah Sittah Mawadhi' minas Sirah, 6 peristiwa, 6 kejadian, 6 tempat dari perjalanan kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fabarakallahu fikum, ya, kita sudah sampai pada pertengahan daripada kisah hijrah. Barakallahu fikum. Nah, di mana pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yakni al-muallif sang penulis risalah ini, beliau ingin menekankan kepada kita sebuah kisah, yaitu ada di antara kaum muslimin yang tidak berhijrah. Ya. Bukan karena apa-apa, bukan karena mereka sebagai seorang yang munafik, tidak. Bukan karena mereka membenci Islam, tidak. Bukan karena mereka barakallahu fikum, ya, naam, masuk ke dalam Islam karena terpaksa, tidak. Ya, justru sebaliknya, mereka yakin seyakin-yakinnya keimanan mereka masih di atas, ya, barakallahu fikum, apa yang diajarkan ataupun apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di atas tauhid. Barakallahu fikum. Namun mereka lemah dari sisi dunia. Mereka lemah meninggalkan dunia mereka. Mereka belum sanggup, mereka belum siap, ha, apabila harus berhijrah meninggalkan barakallahu fikum tanah air mereka. Barakallahu fikum, demikian pula meninggalkan anak istri mereka, demikian pula harus meninggalkan pekerjaan mereka, ya. Semua disebabkan karena pengaruh dunia yang berat sehingga membuat mereka tidak berhijrah, dan efeknya, buah daripada perbuatan mereka, mereka terpaksa harus apa? Mengikuti barakallahu fikum perperangan di Badar bersama kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dan mereka harus berada di pihak kaum musyrikin. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, ya, mereka pun, ya, meninggal disebabkan karena, ya, peperangan ataupun pembunuhan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan kaum muslimin yang telah membunuh saudara-saudara mereka di barisan musyrikin. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka yang tidak berhijrah, apa, kenapa engkau tidak berhijrah, apa alasanmu? Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi itu sekilas tentang pembahasan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala muallif rahimahullahu taala, fa inna Allah taala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah. Ya. Nah, anna dhalika kufrun ba'da al-iman. Ya, barakallahu fikum. Baik. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjelaskan kepada mereka dalam keadaan mereka ketika itu berada di Makkah sebelum peristiwa hijrah. Ya, bahwasannya, ya, naam, yang demikian itu yaitu apa? Yaitu sikap ragu terhadap agama Islam, sikap menghias-hiasi agama musyrikin, berta'awun bersama musyrikin, barakallahu fikum, naam, ya, memuji agama musyrikin, ya, barakallahu fikum, ya, ini adalah sebuah kekufuran, ya, setelah keimanan. Ini adalah sebuah kekufuran. Artinya apa? Orang yang barakallahu fikum sudah mendapatkan penjelasan, sudah mendapatkan ilmu, pengetahuan terhadap apa? Barang siapa yang, ya, mengaku sebagai seorang yang beriman, namun dia masih apa? Masih memuji agama musyrikin. Dia bertauhid, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi di satu sisi dia tetap apa? Meyakini agama musyrikin itu agama yang hak. Ya, silakan-silakan saja. Ya, enggak apa-apa, silakan. Ya, bebas. Kita beragama itu bebas. Nah, ini keyakinan ini. Ya, tidak boleh ada yang, ya, melarang ataupun apa, atau tidak boleh ada yang menyalahkan agama orang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga dari statement ini menumbuhkan sebuah keyakinan bahwasanya agama musyrikin menyembah berhala itu agama yang benar. Ya, mereka meyakini seperti itu. Ini bentuk, ya, menghiasi, ya, na'am, barakallahu fikum, ya, na'am, menghiasi agama musyrikin. Artinya apa? Tidak, barakallahu fikum, ya, mendustakan ataupun barakallahu fikum, ya, menjelekkan, ya, na'am, merendahkan agama musyrikin. Artinya apa? Itu mereka sedang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, tidak boleh demikian itu. Ya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan ini kepada keluarganya, kepada kaumnya, untuk tidak menyembah berhala, barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Ya. Namun, ya, mungkin statement ini kalau kondisinya di negeri kita, ya, yang berhukum, ya, ataupun yang hukumnya, ya, hukum positif, yaitu hukum yang sudah diterapkan, ya, di sini, kita juga harus melihat, ya. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya tidak boleh semena-mena kita, barakallahu fikum, ya, apabila jelas kekafiran mereka, tiba-tiba kita datang ke gereja bilang, ini kalian kafir, musyrik. Artinya apa? Menyerang, gitu. Ya, barakallahu fikum. Tahan diri. Kalau kita ditanya, ya, mana agama yang hak? Islam. Agama yang lain mana? Tidak hak, bukan hak. Ya. Ini maksudnya. Ya. Jangan sampai dikatakan apa agama yang benar. Ya. Semua agama benar. Nah, ini jangan, ini salah. Ini yang maksudnya menghias-hiasi agama musyrikin. Dikatakan semua agama benar. Islam ada benarnya. Ya. Kristen ada benarnya. Yahudi ada benarnya. Buddha, Hindu ada benarnya. Ya. Nah, enggak boleh kita mengklaim bahwa Islam agama benar sendiri. Enggak boleh. Nah, ini salah, batil. Ya. Nah, statement yang batil. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini masuk pada lingkup menghias-hiasi agama musyrikin. Ya. Tazyinul musyrikin, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Walau dia bertauhid. Walau dia ahli tauhid, kalau dia ya ahli tauhid tanda kutip, ya. Maksudnya tangan itu masih dipertanyakan. Dia tidak beribadah kepada berhala. Dia beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah. Tapi keyakinannya tidak mau, ataupun keyakinannya membenarkan peribadahan agama lain. Ini belum menjadi ahli tauhid yang sebenarnya. Bahkan disebutkan dalam ayat yang akan disebutkan nanti, ada orang yang kafir setelah keimanannya. Ya, disebabkan oleh apa? Karena dia barakallahu fikum menghias-hiasi agama musyrikin, membenarkan agama musyrikin. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwasannya, ya, orang-orang yang barakallahu fikum yang tidak berhijrah ini, mereka sudah mendapatkan pelajaran bahwasannya tidak boleh menghias-hiasi agama musyrikin. Tidak boleh barakallahu fikum ragu terhadap Islam, ini enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Sebelum adanya peristiwa hijrah, mereka yakin, seyakin-yakinnya. Ya, na'am. Karena apa? Karena telah datang ayat biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Surat An-Nahl ayat 106. Na'am. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya, barang siapa yang telah kufur, ya, barakallahu fikum, ya, telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah keimanannya, keimanan orang tersebut. Ya, artinya apa? Apabila di sini kita bisa mengambil faedah, orang yang sudah beriman itu masih ada kemungkinan dia bisa menjadi kafir kembali, murtad, masih ada kemungkinan. Ya. Nah, tidak seperti pemahaman-pemahaman ahli batil yang mengatakan orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, jelas gak bisa dikafirkan lagi. Artinya apa? Tidak ada pembatal-pembatal keislaman itu. Secara gak langsung dia mengatakan tidak ada pembatal-pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Dia mengklaim maksudnya selama dia mengucapkan kalimat syahadat, apapun perbuatannya, maka apa? Maka dia muslim. Ya, barakallahu. Maka ini salah. Ini salah satu dalilnya. Ada orang yang berislam, ada orang beriman, ya, tapi bisa kafir setelah keimanannya. Tentunya artinya apa ini? Ini memberikan faedah apa? Ada pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan. Ya. Nah, artinya apa? Kita harus waspada, ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Jangan lost seperti orang-orang liberal. Ya, ini salah satunya. Seolah-olah setelah masuk Islam itu tidak akan menjadi kafir lagi. Jadi mereka los, bebas mengucapkan segala macam statement yang ada pada otak mereka. boleh mengucapkan selamat Natal, boleh agama itu belum apa, semua agama itu benar, ya. Nah, belum tentu Islam benar sampai ragu terhadap Islam. Belum tentu Islam itu benar. Nasrani juga ada benarnya. Jadi saling berbagi. Nah, ini toleransi yang kebablasan, barakallahu fikum. Ini bahaya. Ya, bahaya. Bisa jadi kufur setelah keimanannya. Setelah dulu dia dilahirkan menjadi seorang muslim yang fitrah. Ya, tatkala terkena pemahaman yang seperti ini, dia bisa keluar daripada keislaman. Kafir setelah keimanannya, barakallahu fikum. Kecuali illa, kata Allah Subhanahu wa taala, man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali, ya, barang siapa, ya, kecuali orang yang dipaksa. Ada orang yang dipaksa untuk kafir dalam keadaan hatinya itu tetap tenang dengan keimanan. Ya, ini berbeda lagi contohnya, permisalannya. Ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi los, enggak ada paksaan dia. Yang kafir setelah keimanannya, dia bebas mengekspresikan, ya, aspirasinya. Ya, nah, kalau ini beda halnya, dia dipaksa. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana peristiwa yang ma'ruf, ya, di zaman sahabat, ya, kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, ya, setelah ayahnya Yasir disiksa sampai meninggal dunia, sampai wafat, ibunya Sumayyah disiksa meninggal dunia, ya, dalam penyiksaan tersebut. Kemudian akhirnya target berikutnya adalah anaknya Yasir, anaknya Yasir itu Ammar, ya, disiksa. Dan sisanya begitu mengerikan sampai pada puncak tingkat hilang kesadaran. Ya, barakallahu fikum. Ya, disiksa begitu luar biasa menyakitkan. Ya, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Akhirnya apa? Ammar mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung kekufuran. Maka setelah itu dibiarkanlah, dikiranya Ammar sudah kembali kepada agama musyriki. Tapi ketika itu beliau radhiyallahu ta'ala berlari kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan menangis, dengan sedih, ya, takut, takut telah menjadi kafir setelah keimanannya karena mengucapkan kalimat tersebut. Maka di antara pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Ammar sebagaimana ayat yang disebutkan ini, yaitu kecuali orang-orang yang dipaksa menjadi kafir dalam keadaan hatinya masih tenang di atas keimanan, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ini contoh, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa ablagu min hadha ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Dan yang lebih jelas dari ini lagi, ya, apa yang telah lalu dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Ya, fa innal malaikata taqul, maka sesungguhnya malaikat mengatakan, fima kuntum, ya, fima kuntum, ya, bisa diartikan di negeri mana kalian tinggal waktu itu, kenapa kalian tidak berhijrah, kalian itu ada di mana, ya, di mana kalian tinggal. Jadi digambar, diingatkan, kalian itu berada di negeri musyrikin, kenapa kalian bertahan di situ. Nah, jadi pertanyaan yang untuk apa, untuk menyadarkan mereka. Sudah tahu itu sudah menjadi negeri musyrikin, mayoritas musyrikin. Kalian dipaksa untuk harus menjadi musyrikin. Ya, kalau kalian memperlihatkan keislaman kalian, kalian tidak bisa memperlihatkan keislaman kalian, maka sudah saatnya berhijrah. Wajib hijrah ketika itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, walam yaqulu, dan mereka tidak mengatakan, ya, ini para malaikat tidak mengatakan, kaifa tasdiqukum, bagaimana, ya, na'am, kalian membenarkan musyrikin? Tidak. Ya, artinya apa, ikhwan fillah rahimahumullah? Di sini ingin dijelaskan bahwasanya kaum muslimin yang ada di barisan musyrikin yang tidak berhijrah, mereka masih di atas keimanan. Masih di atas keimanan. Mereka bukan tidak menjadi kafir. Kenapa? Karena sepertilah konteks kalimat ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Konteks pembicaraan dialog antara malaikat dengan orang-orang yang apa? Yang tidak mau berhijrah. Malaikat bertanya, ya di mana kalian ketika itu? Di negeri mana kalian tinggal ketika itu? Malaikat tidak mengatakan, bagaimana kalian membenarkan agama musyrikin? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu hati mereka. Hati mereka masih di atas keimanan. Nah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu kunna mustada'afina fil ard." Kemudian mereka menjawab pertanyaan malaikat ini, ya, kami ini dulunya apa? Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas ya di bumi. Ya, barakallahu. Ini kan inilah pertanyaan. Apa dialog antara malaikat dan barakallahu fikum orang-orang yang meninggal di barisan musyrikin. Ingat dialognya ketika apa ini? Ketika ruhnya mau keluar dari jasadnya, sakaratul maut. Ya. Nah, ini fenomena sakaratul maut. Kita tidak tahu. Kita menyangka sakaratul maut itu sekejap saja. Tidak. Ya. Orang mungkin melihat sekejap. Ya. Nah, misalnya ketika sakaratul maut udah itu. Tapi yang merasakannya itu lama prosesnya itu. Bahkan bisa terjadi pembicaraan seperti ini. Ya, antara malaikat dengan orang yang akan meninggal ini. Apalagi orang yang mati dalam keadaan kafir wa iyadu billah. Ya, sudah dihantam dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia menyesal. Ya. Kan sudah sakit jasad, sakit mental, sakit batinnya juga. Ya. Artinya apa? Diingatkan dengan kesalahan-kesalahannya, ya, barakallahu fikum, agar dia menyesal, seolah ingin kembali lagi. Tolong sembuhkan lagi, kembalikan lagi saya mau bertaubat. Tapi sudah terlambat. Ya, ini luar biasa sakitnya. Ya. Nah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga fani fidin rahimahullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala agar ketatkala nyawa ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun memang ada sakitnya. Ya, na'am. Ya, karena kematian itu ada sakitnya, setidaknya sakit yang kita rasakan tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu lama, apalagi ada dialog pertanyaan yang membuat kita menyesali semua apa yang telah kita perbuat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampunkan dosa-dosa kita tatkala ya ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan dari jasad kita, barakallahu fikum. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruh kita dan memperlihatkan jannah. Amin Allahumma amin. Karena itulah tanda-tanda orang yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala tatkala dia diniatkan, ya, ruhnya keluar ahlul jannah, akan Allah perlihatkan jannah tempat dia nanti setelah dibangkitkan dari kuburnya, barakallahu fikum. Berbeda halnya, ya, tatkala orang-orang yang kafir yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia ditarik rohnya, dia perlihatkan tempatnya di dalam neraka nanti setelah dia dibangkitkan, wa iyadzu billah. Ya, hancur sehancur-hancurnya. Sudah sakit ketika mau keluar rohnya, sakit jasad, sakit batinnya, ya, dan dilihatkan pemandangan yang mengerikan, wa iyadzu billah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah. Baik, ikhwan fil din rahimakumullah, kita baca syarahnya. Qala syarih hafizahullah ta'ala, والصحابة ما قالوا يا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على الدين. Ya. Maka para sahabat, ya, mereka tidak mengatakan, ya, naam, tidak mengatakan ikhwanana, ya, naam, saudara-saudara kami, illa, kecuali apa? لأنهم مستقيمون على الدين. Karena mereka tahu bahwasanya orang-orang yang berada di barisan musyrikin tadi, mereka memang orang-orang yang istiqamah di atas apa agama mereka. Sehingga kalimat yang keluar dari para sahabat apa? Qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kita. Artinya apa? Para sahabat itu mempersaksikan keimanan mereka. Kalau seandainya mereka yang mati itu adalah munafik, maka tidak ada kalimat seperti ini. Tidak ada kalimat seperti ini. Tidak akan diakui oleh para sahabat mereka itu saudara-saudara kami. Mereka itu musyrik kafir, pantas untuk mati. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, Inilah dialog ini adalah sebagai dalil bahwasanya muslimin yang ada di bahasa musyrik adalah muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ma dzukira anhum annahum malu ma'al musyrikin au madahul musyrikin. Nah, ya. Tidak disebutkan tentang mereka ya bahwasanya mereka itu condong kepada orang musyrik, tidak. Ya. Nah, tidak ada bukti ini. Ya. Au madahu al-musyrikin, atau mereka memuji. Nah, ini memuji, menghiasi, sama maknanya. Ya. Musyrikin, orang-orang musyrik atau memusyrikin. Ya, tidak. Artinya apa? Sudah dipersaksikan oleh para sahabat, juga para malaikat telah mempersaksikan keimanan mereka, barakallahu fikum. Nah, bal yubghiduna dinal musyrikin, bahkan yang dipersaksikan apa? Mereka itu membenci agama musyrikin. Ya. Wa kanu 'ala tauhid, dan mereka berada di atas tauhid. Wa kanu mukhlishina lillah, dan mereka itu orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Wa laysa fihim nifaq, dan tidak ada pada diri mereka kemunafikan, barakallahu fikum. Lakin taraku syai'an wahidan wa huwa al-hijratu min ghairi 'udhrin, akan tetapi satu saja yang mereka tinggalkan dari ibadah, dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah amalan hijrah tanpa ada udur. Ini saja kesalahan mereka. Ya. Keimanan mereka, ketakwaan mereka, artinya tauhid mereka, ya, jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau berhijrah tanpa ada udur yang syar'i. Naam. Falamahumullahu ala dhalik. Allah menyalahkan mereka atas perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut yang disalahkan. Tidak berhijrah. Maksiat ketika tidak berhijrah. Bukan kesyirikan. Bukan karena kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka ahli tauhid. Tapi mereka lemah iman ketika tidak mau. Barakallahu fikum. Naam. Berhijrah. Barakallahu. Kemudian ikhwan fillah rahimahumullah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walam yaqulu kadzabtum, dan para malaikat tidak mengatakan kepada kaum muslimin tadi kadzabtum, engkau telah berdusta. Nah, tidak ada kalimat ini. Ya. Tidak ada sanggahan-sanggahan dari malaikat ketika apa? Ketika mempertanyakan kondisi mereka itu. Ya. Mithla ma yaqulullahu wal malaikatu lil mujahid. Nah. Seperti ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala dan malaikat dan para malaikat berkata kepada seorang yang berjihad. Ya, allazi yaqul, yang dia mengatakan jahadtu fi sabilika hatta qutiltu. Ya, aku berjihad di jalanmu ya Allah, ya, hingga aku terbunuh. Wa yaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala ya membongkar isi hatinya dengan mengatakan kadzabta. Engkau telah berdusta. Wa taqulul malaika, demikian pula malaikat juga bertanya apa menyanggah dengan ucapan kadzabta, engkau telah berdusta. Bal qatalta liqal liqal jariun, bahkan engkau berperang agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Ada riya dalam hatinya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, dan demikian pula yaqulun, ya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, ya, naam, ya, berkata lil alim, kepada orang yang alim, memiliki ilmu, wal mutasaddiq, dan orang yang bersedekah, dengan sebutan apa? Kadzabta, engkau telah berdusta. Bal ta'allamta, ya, bagi orang yang alim, engkau itu belajar liqal, agar engkau itu dikatakan seorang alim. Wa tasaddaqta, engkau itu bersedekah atau untuk berinfak liqal, agar engkau dikatakan sebagai jawad, sebagai seorang yang dermawan. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi sekali lagi ingat, kalau memang ada kemunafikan di dalam hati para kaum muslimin yang ada di barisan musyrikin tadi, pasti akan ada sanggahan-sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hati mereka. Nah, kemudian kata Syarif hafizahullah, fal malaikatu ma sa'aluhum 'anil imanihim wa 'aqidatihim, maka para malaikat tidak ya bertanya kepada mereka, yaitu kaum muslimin yang ada di barisan musyrikin, atas keimanan mereka dan akidah mereka, keyakinan mereka. Li'annahum ya'rifuna, karena sesungguhnya para malaikat mengetahui annahum bahwasanya mereka ala aqidatin sahihatin, di atas aqidah yang sahihah, wa ala imanin sadiqin, dan di atas keimanan yang jujur. Lakin sa'aluhum anil makan alladhi hum fi, akan tetapi yang ditanya oleh para malaikat kepada mereka tentang tempat yang mana mereka tinggal padanya. Haitsu la yajuzu lahum ayyabqau fihi wa hum yaqdiruna 'ala al-hijrati minhu. Sedangkan tidak boleh bagi mereka an yabqau, untuk tetap tinggal pada tempat tersebut sementara mereka mampu 'ala al-hijrah minhu, berhijrah dari tempat tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, poin khulasah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini, sekali lagi ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul, apabila ada tuduhan ada para sahabat yang kafir setelah keimanan mereka, yaitu pada perang Badar, maka ini khata, ini salah. Mereka tidak kafir. Mereka masih di atas keimanan. Mereka tidak pernah memuji agama musyrikin. Mereka tidak pernah menghiasi agama musyrikin. Mereka kuat di atas tauhid, kuat di atas keimanan mereka. Namun mereka terjatuh kepada sebuah maksiat, yaitu tidak berhijrah karena alasan-alasan dunia, sehingga tidak dianggap alasan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Pelajaran yang lain juga bisa kita ambil, ahli tauhid bukan orang yang maksum. Dia juga bisa bermaksiat, terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin di zaman Rasul saja bisa terjatuh kepada kemaksiatan. Namun ini bukan dijadikan sebagai dalil bahwasanya ya sudah pasrah, ikuti takdir, kalau saya berbuat maksiat ya sudah maksiat, kan saya barakallahu fikum juga manusia biasa. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, bagaimana kita berusaha menyempurnakan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus ya berusaha, berupaya meninggalkan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sudah dibersihkan segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena usaha upaya kita meninggalkan maksiat, disebabkan karena taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, ahlu tauhid adalah juga manusia biasa yang jangan kita pernah merasa aman dengan ngajinya kita, dengan penampilan kita, ya merasa aman seolah-olah kita ahli surga, ya seolah-olah kita sudah ahli surga, tenang kita hidup kita, dan merendahkan orang-orang di luar sana ya mereka jahil terhadap ya sunnah. Ya, bisa jadi justru sebaliknya, kita yang dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada kita tambah lagi ujian dan beban yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bukan kita mundur, tapi kita berusaha untuk menghadapi itu semua ya dengan ilmu, barakallahu fikum, dan amal, wa da'wah ila Allah jalla wa ala, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.